Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar yang berbahagia dimanapun anda berada, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam rangka untuk sama-sama mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala, menyejukkan jiwa kita, berusaha untuk memotivasi kita untuk bagaimana caranya agar kita dapat menjalani kehidupan kita baik sekarang maupun yang akan datang dengan penuh rasa optimis dan kepercayaan tinggi terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pembahasan kita pada hari yang berbahagia ini adalah ayat ke-74 dari surat At-Taubah yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi fa in yatubu yaku khairan lahum wa in yatawallaw yu'adzibuhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nashir. Mereka, yaitu orang-orang munafik, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula memiliki penolong di atas permukaan bumi. Para pendengar rahimakumullah, sebelumnya kami mohon maaf bahwa di dalam tafsir yang kami terjemahkan ini, di dalam buku tafsir Syarawi ini, terjadi sedikit kesalahan ayat di mana ada kekurangan, ya, tepatnya pada halaman 717 ayat 74 dari surat At-Taubah ini ada kesalahan penulisan, kekurangan penulisan ayat. Oleh karena itu silakan merujuk lagi kepada Al-Qur'an ayat ke-74 dari surat At-Taubah. Ayat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini adalah merupakan satu ayat yang cukup panjang, tetapi masih berbicara tentang orang-orang munafik di kota Madinah. Menarik di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sekali lagi gambaran tentang bagaimana sikap mereka dan sekaligus memberikan ancaman kepada mereka dengan ancaman-ancaman yang begitu sangat dahsyat dan menakutkan. Kita coba lihat, Allah mengatakan yahlifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah dengan nama Allah atas apa yang mereka katakan. Salah satu sifat dari orang-orang munafik adalah mereka suka sekali bersumpah. Sumpah ini mereka lakukan untuk menutupi rasa ketidakpercayaan diri mereka, untuk menutupi kepalsuan-kepalsuan yang ada di dalam jiwa mereka, untuk menutupi segala macam bentuk pendustaan yang selama ini telah mereka lakukan. Jadi ini menjadi catatan kepada kita semua bahwa kalau orang seringkali bersumpah, itu berarti ada hal yang tidak beres. Karena sumpah itu biasanya dilakukan untuk menegaskan. Ada satu saat memang ketika seseorang berada dalam kondisi tidak dipercaya oleh orang lain, atau berita yang disampaikannya mungkin kurang bisa diterima, maka saat itu dia bisa bersumpah untuk menegaskannya. Tetapi kalau ada orang yang selalu bersumpah di dalam kehidupannya, sering menggunakan sumpah, itu artinya ada apa-apanya pada orang seperti ini. Atau dalam bahasa yang lainnya adalah bahwa orang yang seperti ini adalah orang yang ingin orang lain percaya terhadap apa yang dikatakannya, sedangkan dia sendiri sebenarnya tidak mempercayai apa yang telah dia katakan. Oleh karena itu, ini menjadi satu hal penting bagi kita, menjadi catatan penting bagi kehidupan kita. Di dalam kehidupan ini, seorang mukmin diajarkan untuk yakin dan percaya terhadap apa yang dia lakukan. Untuk itu, Kepercayaan itu akan timbul pada saat dia betul-betul berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala atur bagi dirinya dan kehidupannya untuk dia jalani agar kehidupannya menjadi sukses. Karena ketika seseorang keluar dari rel Allah, keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi semacam pertempuran hebat di dalam jiwanya. Ketika dia berbicara, dia tidak lagi berbicara untuk hal kebenaran, tapi dia berbicara untuk hal-hal yang menyimpang dari segala aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kalau ingin menjadi seorang muslim yang bebas daripada segala kenifakan, bebas jiwanya dari segala penyakit kepalsuan, maka hendaklah berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah, timbulkan sikap optimis di dalam diri, insyaallah hidup ini akan dijalani dengan penuh ketenangan dan penuh keyakinan. Bersama kita di studio ada Ustaz Jainal Arifin yang kita harapkan masukannya. Silakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 74 ini ada 3 poin yang menjadi stressing mengapa orang disebut sebagai munafik. Pertama, karena dia memang ada mengucapkan kata-kata kekafiran. Yeah. Yang kedua, karena menginginkan apa yang tidak mereka dapat mencapainya. Ambisi dunia terlalu berlebih-lebihan. Yang ketiga, tidak mencela Allah, tidak menjadi orang yang petentengan, tidak menjadi orang yang berani melawan Allah dan Rasul-Nya, kecuali setelah mendapatkan limpahan karunia-Nya, atau kecuali setelah merasa dirinya kaya. Masalah kekayaan ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana la yadhgha ar-ra'ahu stagna. Manusia itu tidak akan menjadi petentengan, menjadi arogan kecuali setelah melihat dirinya itu serba terpenuhi, merasa dirinya kaya dan tercukupi. Jadi di sini ada pertanyaan yang menarik yang mungkin bisa kita kaji dalam pertemuan yang singkat ini. Apakah kekayaan dan kemiskinan itu bisa menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, atau apakah kekayaan dan kemiskinan itu bisa menyebabkan seseorang menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini semuanya benar. Artinya, ayat ini mengatakan orang yang merasa dirinya kaya bisa jauh kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sosok Firaun, kita melihat sosok Karun, kita melihat sosok Namrud yang memiliki kekuasaan dan kekayaan, harta yang melimpah ruah, sehingga menjadikan kekayaan itu merasa serba super, sehingga dia melihat makhluk yang lain itu bukan manusia, yeah, tapi lebih hina dari binatang. Dan Allah yang menciptakan dia, yang merupakan Tuhan dia, dianggap tidak ada apa-apanya. Tapi ada juga kita menemukan orang yang kaya raya, memiliki apa yang ada di langit dan di bumi, tapi tetap menjadi hamba Allah yang taat beriman kepadanya. Kita menemukan sosok Nabi Sulaiman. Kita menemukan dalam sirah Nabi Muhammad, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan adalah orang-orang yang kaya, tetapi tidak menjadikan kekayaan itu menjauhkan dirinya kepada Allah, tapi dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita juga menemukan ada orang miskin, petenteng, dan arogan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah miskin, arogan pula kepada Tuhan, tidak mau sholat. Kita menemukan ini dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru an yakuna kufron. Betapa banyak orang miskin itu mendekati kepada kekafiran. Tetapi tidak banyak, tidak sedikit juga, dalam arti banyak sekali kita menemukan orang yang miskin pun bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menemukan dalam kisah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang paling banyak masuk Islam pada sejarah Islam itu adalah orang-orang miskin. Iya. Kita menemukan sosok Bilal, kita menemukan sosok para sahabat lainnya, itu adalah para budak, pada orang yang tertindas di Mekah, dan dia menemukan bahwa Islam adalah solusi pembebasan. Jadi di sini para pendengar yang dimuliakan Allah, bukan kaya miskinnya yang kita sesali. Kenapa aku menjadi miskin? Kalaulah seandainya aku kaya, aku mungkin dekat kepada Allah. Bukan kekayaan yang kita syukuri. Kalaulah seandainya saya kaya, bukan kekayaan yang menjadikan barometer seseorang itu menjadi dekat kepada Allah. Karena sebenarnya apa yang diberikan Allah kepada kita saat ini, baik dalam keadaan kondisi miskin ataupun kaya, yang penting kuncinya bagaimana kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, menarik sekali yang disampaikan Ustaz Jenal tadi. Mungkin dalam satu pertanyaan terbesar yang bisa kita tanyakan kepada diri kita masing-masing adalah, apakah saya sekarang ini berada dalam keadaan miskin atau kaya? Kalau saya berada dalam keadaan kaya, apakah saya dengan kayanya saya ini, saya sudah bersikap seperti sikap Nabiullah Daud, Nabiullah Sulaiman alaihissalam, ataukah ternyata saya bersikap seperti Fir'aun atau seperti Qarun yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau kita ternyata ingin memilih bersikap seperti Nabiullah Daud yang punya kekuasaan dan kekayaan, tapi ternyata ketika dia sadar akan dirinya yang tidak ada apa-apa, dia wazanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa khara raki'an wa anab. Ketika Nabi Daud tahu dia itu dicoba oleh Allah dan dia kemudian langsung beristighfar, langsung jatuh terduduk, ya, bersujud meminta ampun kepada Allah dan mengembalikan dirinya kepada Allah. Atau seperti Nabiullah Sulaiman alaihi salam yang punya kekayaan, yang milioner, yang satu-satunya milioner di atas permukaan bumi ini adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Tapi pada saat dia sadar akan dirinya, dia kemudian mengatakan Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni aku dan berikan kepada aku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Ataukah ternyata dengan sikap kita saat sekarang ini kita seperti Qarun yang akhirnya Allah katakan apa? Fakhasabna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan dia ke dalam bumi beserta dengan hartanya. Atau seperti Fir'aun yang tenggelamkan di Laut Merah, yang akhirnya hasilnya tidak ada apa-apa kecuali hanya menjadi catatan sejarah bahwa mereka adalah orang-orang yang dikenang sebagai penjahat-penjahat dunia. Yeah. Orang-orang zalim di atas dunia ini yang hidupnya berakhir dengan sangat tragis. Yeah. Begitu juga pada saat kalau kita berada dalam keadaan miskin, saya seperti Rasulullah sudah, ataukah saya bersikap seperti orang miskin yang sombong, kata Ustaz Jenal tadi. Jadi pada intinya adalah Allah sudah memperingatkan kita dari sejak awal dengan firman-Nya, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu wal ghaniyul hamid. Inilah yang menjadi satu pegangan kepada kita semua dalam kondisi apapun kita. Artinya apa itu, Ustaz Perina? Iya. Allah mengatakan bahwa wahai sekalian manusia, ketahuilah kamu semua ini adalah fukara, hanya orang-orang miskin di hadapan Allah. Karena Allah satu-satunya yang maha ghaniyul hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Jadi apapun kedudukan kita sekarang, sebanyak apapun harta yang kita miliki, atau dalam kondisi susah apapun kita sekarang, tetap kita adalah hamba-hamba Allah yang tidak akan punya nilai apa-apa kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar sekali apa yang diucapkan oleh Ustaz Perdana. Dari pengalaman para rasul, pengalaman para sahabat, pengalaman fenomena yang kita lihat sehari-hari, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, kalau kita merasa memiliki dan kepemilikan itu menyebabkan kita takbur, cepat-cepatlah bertaubat. Ya. Iyatubu yaku khairul lahum. Khairul lahum. Menariknya yaku, tidak sampai yakun. Artinya apa? Begitu harus segeranya kita bertobat sampai nunnya pun dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaku khairul lahum. Khairul lahum. Jadi ini merupakan ilustrasi bagaimana jangan sampai terbesit bahwa kita lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertentangan di hadapan Allah yang maha kuasa yang tidak memerlukan sedikit pun ibadah kita, dan ini kita sampaikan berkali-kali, dan tidak memudorotkan kemaksiatan yang kita lakukan. Pertentangan itu menundukkan bahwa kita adalah orang yang kerdil. Karena apa? Karena orang manusia pun secara manusiawi akan melihat bahwa orang yang petentengan, yang bertingkah sombong, angkuh itu tidak disenangi secara manusiawi, apalagi dalam unsur agama. Sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka berpaling, maka kita sebutkan tadi dan Ustaz Perdana telah menerangkan panjang lebar bagaimana akhir hidup Qarun tidak saja di akhirat mendapatkan azab, di dunia pun sengsara. Untuk itu, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebenarnya dia telah memiliki penolong, pelindung yang paling hebat di muka bumi ini. Oleh itu Nabi Sulaiman berkata, "Haza min fadli Rabbi." Semua yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman dan kepada kita tidak lepas dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi memberikan inspirasi bagi kita semua bahwa hidup ini yang kita butuhkan adalah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.